Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjut dari kajian kita qiraah Kashfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu kisah tentang Nabi Ibrahim yang merupakan syubhat yang paling lemah dari syubhat sebelumnya. Namun kalangan musyrikin, mereka menjadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebagai acuan untuk melegalkan segala tindakan kesyirikan mereka. Nah, tafadhal dibaca di sini matannya Niko. Iqtarada فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة جبريل شركا لم يقبضها على إبراهيم. Baik, perhatikan berikutnya. Walahum syubhatun ukhra, dan mereka kalangan musyrikin memiliki syubhat yang lain, yaitu kisah Ibrahim lamma ulkiya finnar, tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Iqtaradalahu Jibril, kemudian Jibril menawarkan, mendatangi Ibrahim, menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Fil hawa, di udara, di langit, di angkasa. Faqala alaka hajatun, maka Jibril berkata kepada Ibrahim, apa keperluan anda wahai Ibrahim? Faqala Ibrahim, amma idaika fala. Maka Nabi Ibrahim menjawab, adapun kalau kepada engkau, maka saya tidak perlu, tidak butuh. Qalu falau kanatil istighosatu bi Jibrila syirkan, kata mereka, qalu, mereka musyrikin berkata, seandainya beristighosah kepada selain Allah itu hukumnya adalah syirik, ya, bi Jibril syirkan, istighosah kepada Jibril itu adalah syirik. Lam ya'ridha ala Ibrahim, tentulah Jibril tidak akan menawarkan bantuan tersebut kepada Ibrahim. Masya Allah, ini gampang sekali ya, ya jawabannya. Makanya ini syubhat yang lebih ringan dibandingkan dengan syubhat sebelumnya. Terus fal jawab, fal jawabu anna hadha min jinsi syubhati al-ula, fa inna Jibrila aradu alaihi ayyan ba'ahu bi amrin yaqdiru alaihi, fa innahu kama qala Allahu ta'ala fihi allamahu syadidul quwa falau adina Allahu an ayyakhudha nara Ibrahim wa ma hawlaha minal ardi wal jibali wa yulqiha fil wa yulqiha, karena maktubaan ka ayyakhudha wa yulqiha fil masyriqi awil maghribi la fa'ala walau amarahu ayyadu'a Ibrahima bimakanin ba'idin anhum la fa'ala walau amarahu ayyarfa'ahu ilas samai la fa'ala wahada karajulin waniyin lahu malun kathirun yara rajulan muhtajan fayahridu alaihi ayyukridahu au ayyah yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu fayahda dalika rujulu muhtaju ayyah huda wayasbiru ila ayyah iyahu allahu birizqin la minnata fihi li ahadin fa aina hadha min istighathatil ibadati wasyirki law kanu yafquhuna. Baik, berikutnya. Ya. Kata Syekh, Fal jawabu, maka jawaban dari syubhat musyrikin yang berdalih dengan kisah Nabi Ibrahim di atas, anna hadha min jinis syubhatul ula, bahwasanya syubhat seperti ini seperti syubhat yang pertama. Fa inna Jibril alaihi salatu wasalam arada alaihi, maka Jibril alaihi salam menawarkan bantuan kepada Ibrahim, ayan fahu, ya, untuk memberikan manfaat untuknya, membantunya, bi amrin, dengan sebuah perkara, yaqdiru alaihi, yang Ibrahim sang, yang Jibril sanggup untuk melakukannya. Fa innahu kama qala Allah taala, maka yang namanya Jibril alaihi salam sebagaimana firman Allah taala, syadidul quwa, ya, dia sangat kuat, maka dia mampu meniup api yang dinyalakan untuk membakar Ibrahim, sangat mampu, ya. Falau adina Allahu ayakhudana ra Ibrahim wa ma haulaha min al-ard wal jibal wa ma yulqiha fil masyriq wal maghrib la fa'ala. Ya, seandainya Allah mengizinkan Jibril untuk mengambil api yang membakar Ibrahim dan semua yang ada di sekitarnya dari bumi dan gunung-gunung serta melemparkannya ke timur dan ke barat, maka dia pasti mampu melakukannya. Walau amara Allah taala ayyada Ibrahim fi makanin ba'idin la fa'ada, seandainya Allah memerintahkan kepada Jibril untuk meletakkan Ibrahim alaihissalam di tempat yang jauh dari api dari mereka, yang di tempat yang jauh dari mereka, maka Jibril pun mampu melakukannya, ya. Walau amarahu ayyarfa'ahu ila sama' la fa'ada, seandainya Allah memerintahkan pada Jibril untuk mengangkat Ibrahim ke langit sekalipun, dia pun sanggup melakukannya. Wa hadha ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsirun, ini seperti, ya, analoginya seperti seorang yang memiliki harta yang sangat banyak, ya. Yara rajulan muhtajan, yang dia memiliki, yang dia melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, faya aridu alaihi, maka dia menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan tersebut, an yuqridahu aw yahabahu syai'an, ya. Ya, dia menawarkan bantuan dengan memberikan pinjaman atau pemberian hibah kepadanya, ya, yaqdi bihi hajatahu, yang dengannya dia akan bisa menutupi hajatnya. Fayaba, namun orang yang membutuhkan tersebut menolak, dzalikar rajul, ya, fayaba, orang yang membutuhkan tersebut menolak, al-muhtaju, yang membutuhkan tadi, an ya'khudha, untuk mengambil tawaran bantuan yang ditawarkan orang si kaya tadi. Wa yasbiru, dia bersabar, hatta ya'tihi Allah, hingga Allah pun mendatangkan kepada dia birizqin, dengan rezeki, la minnata fihi li ahadin, ya, tanpa dia harus berhutang budi kepada siapapun. Ini analoginya kayak begitu, paham enggak? Baik. Fa aina hadha min istiqasatil ibadati wasyirki walau kanu yafqahun. Coba gimana, dari mana ceritanya istighosah ibadah dan syirik, ya, ini kok bisa dikatakan sebagai istighosah ibadah dan syirik sehingga mereka menyamakannya, laukanu yafqahun, seandainya mereka memahaminya. Paham sini, ya, ini jelas sekali ini. Kita bacakan syarahnya di sini, berarti ihsan. قدرة على إنقاذ إبراهيم وقد وصفه الله عز وجل فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين وفي الآية الأخرى ذو مرة يعني قوة فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة فلما كان إبراهيم عظيم خبر فلما كان إبراهيم عظيم الثقات عظيم الثقات بالله عز وجل قال له أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم فإبراهيم maka hadihi syubhatun hadihi syubhatun maka ini adalah berbagai syubhat alladzi dzakarah syekh yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi hadhihi risalatil azimah di dalam risalah yang agung ini itu risalah kasbu syubhat fa ajaba anha maka beliau menjawab dari syubhat tersebut bi jawabin sadidin dengan jawaban yang tepat muwaffiqin ya, yang selaras dengan kebenaran wa hiya anna ubadal quburi yaitu bahwasanya para penyembah kuburan alladzina yatlubuna almadada yang mereka meminta bantuan minal amwat kepada orang-orang yang telah mati wastaghitsuna bihim dan mereka beristighosah kepada orang mati tadi yaqulun mereka mengatakan inna hadhihi alistighosata laysat syirkan sesungguhnya istighosah seperti ini bukanlah sebuah kesyirikan wadzalika bidalil kisah Jibril yang demikian itu berdasarkan dalil kisah Jibril alaihi salatu wassalam ma Ibrahim alaihi salam ya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam hina ma'ul kiafidna ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api fa inna Jibrila ja'a ila Ibrahim kama yurwa nah, kemudian Jibril datang kepada Nabi Ibrahim menawarkan bantuan sebagaimana yang diriwayatkan faqala Jibril li Ibrahim ali Ibrahim alaihi salam halaka min hajatin maka Jibril berkata kepada Ibrahim, apakah kau butuh bantuan? Ya aridu alaihi musa'adata lin kita li inqadhihi. Maka Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim pertolongan untuk menyelamatkannya dari api. Ya, wa Jibril alaihi salam nasyaka dzu quwwatin 'azim. 'Azimah. Jibril alaihi salam tidak diragukan lagi adalah dia adalah malaikat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Wa indahu qudratun ala inqadhihi ala inqadhi Ibrahim dan dia pun memiliki kemampuan untuk membebaskan Ibrahim. Waqad wasafa Allahu ya azza wajalla bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Jibril tadi dengan firman-Nya ya dzi quwwatin 'indallahi al-'arsy inda dzil 'arsyil makin. Ya ini yang memiliki kekuatan ya yang memiliki kekuatan ini Jibril wa fil ayatil ukhra dzu mirrah yani quwwah ya yaitu Jibril yang memiliki kekuatan fa'arada Jibrilu ala Ibrahim maka Jibril pun menawarkan bantuan pada Ibrahim an yusa'idahu agar Jibril membantunya fi ikhrajihi untuk menolongnya min hadhihi asyiddati dalam keadaan kegentingan ini. Falamma kana Ibrahim 'azima thiqati billah maka tatkala Ibrahim sangat besar kepercayaannya kepada Allah azza wa jalla qala lah maka Ibrahim berkata kepada Jibril amma ilaika fala adapun pada engkau saya enggak butuh amma ila rabbi fabala adapun kepada Rabb iya saya butuh kan itu apa fana'am baik sama aja ya terus lanjut Syuhri رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدتي وقبل مساعدة الخالق لأن مساعدة المخلوق فيها منة وحاجة إلى المخلوق ومساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها لغير الله وهي فضل من الله سبحانه وتعالى وجبريل عرض على إبراهيم شيئا يقدر عليه وهو عرض من حي حاضر قادر كما يعرض الغني على الفقير مساعدته بالمال. معنى أنتم مساعدته بالمال وليس هذا من جنس الاستغاثة بالأموات أو الغائبين الذين يستغيث بهم الكفوريون فإن الأموات لا يستغاث بهم ولا يقدرون على فإن الأموات أموات أي جمع تكسير bukan جمع مونسال terus بالأموات أو الغائبين الذين يستغيث بهم القبريون فإن الأموات لا يستغاث بهم ولا يقدرون على ما طلب منه ولا يسمعون دعاء من دعائهم كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب dari mana bacanya? Dari mana sendiri? Pak Ibrahim, maka Ibrahim alaihissalam lam yaruda an yatluba min makhlukin an yunkidahu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau tidak menolak untuk meminta kepada makhluk agar membebaskannya min hadhihi syiddah, dari kegentingan ini, yaitu dilempar ke api. Wa inna ma tawajjaha ila rabbih, namun Ibrahim hanya menghadapkan diri dia kepada Allah. Kama sahafil hadis, sebagaimana telah sahih dalam hadis annahu qala, Ibrahim berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, sebaik-baik Allah, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Fa hadha min bab tawakkul ila Allah azza wajalla, maka ini merupakan di antara bentuk bab tawakal kepada Allah azza wajalla. Wa tafwid, ya, wa tafwidil amri, dan menyerahkan perkara ilaihi kepada Allah. Wa hadha sifatu akmalul khalqi, ini adalah sifat yang paling makhluk yang paling sempurna, ya, imanan, secara keimanan. Haitsu inna Ibrahim rafada musa'adatal makhluq, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menolak pertolongan makhluk. Wa qabila musa'adatal khaliq, dan dia hanya menerima permohonan apa pertolongan makhluk, khaliq, Allah sang pencipta. Li anna musa'adatal makhluq fiha karena pertolongan makhluk yang di dalamnya terdapat minnatun wa hajatun ila makhluk, ya. Karena pertolongan makhluk kalau di situ ya terdapat anugerah, artinya nanti balas budi, ya, kemudian apa tuh namanya, hajatun, adanya kebutuhan ilal makhluk, pada makhluk, wa musa'adatul khaliq subhanahu wa ta'ala, dan pertolongan Allah al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala, la minnata fiha li ghairillah. Nah, ya, paham sini ya. Karena kalau pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada harus balas budinya, ya, liguirillah, ya, pada selain Allah. Wahiyya fadlun min Allah, inilah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Jibrilu arada ala Ibrahim, maka Jibril menawarkan bantuan pada Ibrahim. Yaqdiru alaih, ya, dan dia Jibril pun mampu melakukannya kalau memang diminta untuk membantu Ibrahim. Wa haradun minal hayyi al hadirin, yaitu tawaran bantuan yang berasal dari orang yang masih hidup, ya, yang hadir, qadirun, qadirin, yang dia mampu. Kama ya'ridu al ghani 'alal maghfirir musa'adatal mal, ya, sebagaimana orang yang kaya menawarkan bantuannya kepada si fakir dengan harta. Walisa hada min jins istighosah bil amwat, dan ini bukanlah jenis istighosah kepada orang-orang yang mati, ya. Walisa hada min jins istighosah bil amwat awil ghaibin, dan ini bukan bentuk jenis istighosah kepada orang benda yang telah mati atau orang perkara yang ghaib. Alladzi yastaghitsu bihim al kubriyu, ya, yang kalangan kuburiun beristighosah kepadanya. Fa innal amwata la yustajabu bihim, karena orang-orang yang telah mati tidak minta lagi, tidak dapat mampu lagi untuk dimintai pertolongan pada mereka, diistighosahi. Wala yaqdirun, mereka tidak mampu ala ma turiba minhum, untuk merespon dari apa yang diminta kepada mereka. Wala yasma'una du'aahum, doa aman da'ahum, ya, dan mereka pun tidak mampu lagi mendengar doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, qul innallazi naz'amtum min dunillahi la yablikuna isqala dzarrah, katakanlah berdoalah kalian kepada zat yang kalian sangka itu selain Allah, yang dia tidak memiliki apa-apa semisalnya. Walaupun cuma semisal zarrah, ya, semisal sesuatu yang paling kecil, bisa mawati wala fil ard, di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fiha min syirkin, ya, dan tidaklah keduanya, bukanlah keduanya itu kesyirikan. Wa ma lahu minhum min dhafir, dan mereka pun, ya, memiliki dhafir terkait hal ini. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah, maka syafa'at apapun tidak bermanfaat, ya, di sisi Allah kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, demikianlah Rabb kalian, Rabb yang memiliki kerajaan. Falladhi yad'una min dunih, maka orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka enggak punya walaupun kitmir. Kitmir itu kulit daleman korma, arti kayak kulit salak dalamnya, tau gak? Bukan yang luar ya, tapi dalamnya. Nah, kitmir itu yang ada pada korma. Intadu'uhum la yasma'una du'akum, jika kalian berdoa pada mereka, mereka gak mampu untuk mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka pun dapat mendengar, mereka pun gak bisa mengabulkan doa kalian. Cukup dulu kali ya. Wa'adhan. Subhanallah wa bihamdik. Shalala ila lantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.